Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, "Innama bu'ithtu liutammima makarimul akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik yang mulia. Pada orang Arab, pada kaum Arab ketika itu sudah ada pada mereka akhlak-akhlak yang baik, peninggalan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun terjadi pada mereka akhlak-akhlak yang jelek, perbuatan-perbuatan jahiliyah, sehingga diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia yang baik. Demikian pula dalam hadis yang lainnya dalam riwayat Muslim dari sahabat Nawas bin Sam'an, beliau menyatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bir wal ithm. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Faqal, beliau menjawab, al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Kebaikan itu ialah akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, tingkah laku yang baik. Adapun dosa, yaitu sesuatu yang buat kamu gelisah dalam hatimu, cemas, gelisah, tidak tenang, dan kamu tidak senang melakukan perbuatan tersebut dilihat oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran, perintah kepada kita hendaknya kita berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia. Dan yang namanya husnul khuluq, akhlak yang baik, itu mencakup akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kita kepada makhluk, kepada sesama manusia. Adapun akhlak baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterangkan oleh para ulama rahimahumullah taala akhlak baik seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu terhadap khabar-khabarnya. Ketika datang khabar dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita membenarkannya, mengimaninya, meyakininya, dan terhadap hukum-hukumnya hendaknya kita mengamalkannya. Jika itu perintah, hendaknya kita kerjakan. Jika itu larangan, peringatan, hendaknya kita meninggalkannya dan menjauhinya. Inilah akhlak baik kita, akhlak mulia kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga terhadap takdir-takdirnya yang sifatnya mu'limah, yang tidak sesuai yang kita harapkan, hendaknya kita bersabar menghadapinya. Berupa musibah-musibah, baik berkaitan harta kita, diri kita, orang-orang kita cintai, ketika menghadapi musibah, hendaknya kita bersabar. Ini merupakan akhlak baik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun akhlak yang mulia kepada makhluk sesama manusia, diterangkan oleh para ulama, di antaranya dinukilkan dari Imam Abdullah bin Al-Mubarak, husnul khuluq sesama manusia kepada makhluk, yaitu talaqatul wajh wa badlun nada wa kaful adha. Akhlak baik kita kepada saudara kita, yang pertama dengan talaqatul wajh, menampakkan wajah gembira, wajah senang, berseri-seri ketika berjumpa dengan mereka. La tahqirana minal ma'rufi syai'a wa la antalqa akhaka biwajhin taliq. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun dengan tersenyum, menampakkan wajah senang ketika berjumpa dengan saudaramu. Demikian juga termasuk akhlak yang mulia kepada saudara kita sesama makhluk, sesama manusia, badlun nada, memberikan manfaat yang bisa kita peruntukkan untuk saudara kita sesuai kemampuan kita. Apakah dengan harta yang kita miliki, dengan kedudukan yang kita miliki, dengan keahlian yang kita miliki, nasihat-nasihat yang baik yang kita miliki, atau apa saja manfaat yang bisa kita berikan, kita peruntukkan untuk saudara kita, termasuk akhlak yang baik, akhlak yang mulia kita terhadap saudara kita. Demikian pula termasuk akhlak yang mulia kepada saudara kita, kaful adza, menahan gangguan, jangan menyakiti mereka, jangan menyakiti saudara kita, baik dengan lisan kita, tangan kita, atau yang lainnya. Kita menjaga, nah, jangan sampai mengganggu mereka. Dan ini terangkan oleh Rasulullah SAW, di antara ciri muslim yang baik, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya, seorang muslim yang mulia, yang baik, adalah seorang muslim yang saudaranya yang lainnya selamat dari gangguan tangannya dan lisannya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat Jumat semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna husnul khuluq, akhlak yang baik yang kita diperintahkan agar kita berakhlak dengannya. Akhlak baik kepada Allah dan juga kepada makhluk, kepada sesama manusia. Dengan kita berakhlak yang baik, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ini di antara sebab akan menjadikan timbangan amalan kebaikan kita di hari kiamat akan semakin berat dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, "Ma min syai'in min amalil mu'min yaumal qiyamah asqalu fil mizan min husnil khuluq wa inna Allaha yubghidul fahishal badhi." Tidaklah ada suatu amalan seorang mukmin yang lebih berat ditimbangan di hari kiamat kelak dibandingkan amalan husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan sungguhnya Allah membenci seorang hamba yang jelek, yang buruk ucapannya, buruk akhlaknya. Wa innallaha yubghidul fahishal badhi. Di dalam hadis yang mulia ini terangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya husnul khuluq, akhlak yang mulia, adalah suatu amalan yang bisa menjadikan timbangan kebaikan kita dari kiamat kelak menjadi semakin berat. Demikian juga yang namanya husnul khuluq, akhlak yang baik, termasuk sebab terbanyak yang masukkan hamba ke dalam surga. Di antara sebab terbanyak agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan berbagai kenikmatan, dengan akhlak yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah riwayat Tirmidzi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah, qal taqwallah wa husnul khuluq. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan yang paling banyak masukkan seorang ke dalam surga. Beliau menjawab, taqwallahu husnul khuluq. Amalan yang paling banyak masukkan hamba ke dalam surga ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Demikian pula beliau ditanya tentang amalan yang paling banyak menjadi sebab dimasukkannya seorang ke dalam api neraka. Beliau menjawab, al-fam wal-faraj, mulut dan kemaluan, dosa-dosa dengan lisan dan dosa-dosa dengan kemaluan. Apakah itu ghibah, mengadu domba, namimah, berdusta, bersumpah dusta, dan seterusnya dari penyakit-penyakit lisan. Demikian juga dosa dengan kemaluan, apakah itu zina, liwat, dan yang lainnya. Ini dosa yang terbanyak jadi sebab memasukkan manusia ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan akhlak yang baik kita, dari kiamat kelak kita akan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum min majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafahikun." Qalu ya Rasulullah, qad 'alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun, famal mutafahikun? Qal al mutakabbirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku dari kiamat kelak adalah yang paling baik di antara kalian, yang paling bagus akhlaknya. Dialah termasuk orang yang paling cinta oleh Rasulullah dan yang akan paling dekat dengan Rasulullah dari kiamat kelak, yang paling baik akhlaknya. Dan sebaliknya, orang yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh tempatnya nanti dari kiamat kelak adalah yang jelek akhlaknya, yang buruk akhlaknya. Di antara akhlak yang jelek adalah as-sarsarun, orang yang banyak berbicara, banyak cakap dengan kebatilan, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Demikian juga wal mutasyaddiqun, orang-orang yang banyak berbicara dengan sudut mulutnya, menampakkan kefasihan dengan kesombongan, keangkuhan. Wal mutafahikun, para sahabat bertanya, Rasulullah, kami sudah tahu makna sarsarun wal mutasyaddiqun. Apa makna mutafahikun? Qal mutakabbirun, orang-orang yang sombong, yang angkuh. Inilah yang paling jauh tempatnya dari kiamat dari Rasulullah SAW, dan yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang jelek, yang buruk akhlaknya. Demikian juga di antara keutamaan akhlak yang baik akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW, jaminan surga yang paling tinggi. Barang siapa yang paling bagus akhlaknya, dijamin oleh Rasulullah SAW di hari kiamat kelak akan mendapatkan tempat tinggal di surga yang paling tinggi. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili, riwayat Abi Daud dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Wa bi baitin fi 'alal jannah liman hasuna khuluquh." Rasulullah SAW bersabda, aku menjamin surga, tempat tinggal di surga, di pinggiran surga atau di bagian bawah surga, bagi mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun benar yang ia ucapkan, wa in kana muhiqqa. Dan aku menjamin tempat tinggal di pertengahan surga bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun bercanda, meninggalkan dusta, menjauhi berdusta dalam ucapannya walaupun sedang bercanda. Dan aku menjamin tempat tinggal di surga yang paling tinggi bagi mereka yang baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis yang sahih ini menerangkan kepada kita keutamaan fadilah akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, uswah hasanah, panutan terbaik kita, beliau adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Hendaknya kita mencontoh beliau. Beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya dari semua manusia yang ada. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus, yang paling baik akhlaknya. Demikian juga dalam riwayat Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau sama dengan Al-Qur'an, sesuai dengan Al-Qur'an. Semua perintah-perintah dalam Al-Qur'an beliau kerjakan, beliau amalkan. Semua larang-larangan dalam Al-Qur'an beliau tinggalkan, beliau jauhi. Sehingga beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Sebagai contoh, nah, muamalah beliau dengan sahabat yang bantu beliau selama 10 tahun, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Fama qala li syai'in qat uff. Wala li syai'in fa'altu lima fa'alta kadza. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza. Atau kama qala. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tidak pernah beliau mengatakan bedaku sama sekali. Uff. Ucapan ini menunjukkan kejengkelan kepada sahabat Anas bin Malik. Atau tajur, uff. Demikian pula terhadap sesuatu yang aku lakukan, beliau tidak pernah mengatakan kenapa kamu melakukan seperti ini. Demikian juga sesuatu yang belum aku kerjakan, beliau juga tidak mengatakan tidakkah kamu melakukan seperti ini. Menunjukkan baiknya akhlak Rasulullah SAW. Tidak pernah menegur dengan keras sahabat beliau yang membantu beliau selama 10 tahun. Sebagaimana bagus akhlak beliau, ucapan beliau, demikian pula bagus, nah, lembut hati beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik." Dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kamu berlemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau kasar, keras hatimu, kasar ucapanmu, maka niscaya mereka akan menjauh darimu. Demikian pula muamalah beliau dengan keluarganya, dengan istri-istrinya. Beliau paling baik akhlaknya, paling bagus muamalahnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus muamalahnya dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Dan aku di antara kalian adalah yang paling bagus muamalahnya dengan keluarganya. Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau, muamalah beliau sangat baik. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ketika beliau ditanya, ketika istri beliau ditanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di rumah? Qal kana fi minnati ahli. Ketika Rasul berada di rumah, beliau membantu pekerjaan istrinya. Memperbaiki sendal beliau, menjahit pakaian beliau yang sobek, yang lubang, dan pekerjaan-pekerjaan rumah yang lain, beliau membantu istrinya ketika tidak ada kesibukan di luar. Menunjukkan bagusnya akhlak beliau, baik kepada istri beliau maupun kepada orang lain. Demikian pula kita seharusnya, hendaknya kita berakhlak yang baik, baik kepada keluarga kita maupun kepada saudara kita yang lainnya. Sangat disayangkan sebagian kaum muslimun, mereka terhadap orang lain berakhlak baik, namun terhadap istrinya berlaku kasar, jelek. Jelek ucapannya, jelek akhlaknya. Yang seharusnya hendaknya kita berakhlak mulia, baik terhadap saudara kita, keluarga kita maupun terhadap orang lain. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita agar kita semuanya bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة